Yohanes hondongam 10 kahua. Puhe mak sambajam puang Yesus, ya mesubu mi lamai kota Yerusalem sola pasikolana anau lambani salu Kidron. Eta to de mesa bela, ya lek bain tamendo bela. Ongenia to oneta Yudas indo tumbalu puang Yesus, aka eta sinongi puang Yesus mak mesa sola pasikolana. Ya lek bon duka Yudas lakun do bela umpa sola tu sujagai banwa dewata indo pesuana kapala sando sola tu langka kalibuan na Parisi na tuhu saling kuas sohoda du Roma sangin numbaba balwa na pangkakak mataham nesana sami puan Yesus indo lo lambi na suhu numpeng kahuku indo to buda sule ananaku tanain nawa mena umpea ya na timbain nawa Yesus to Nasaret ya nawa puang Yesus kaun to inde Joduka he Yudas tumbalu puang Yesus. Tapana nawa kaonton de. Ya sangi mak sahaboko ina nati sambai dok pulita. Nakutane poleum puang Yesus nawa. Mena umpe ya. Mentimbai poleum nawa. Yesus to Nasaret. Ya nawami. Kusanga puhang kuak kuam. Kaonton de. Maka kosik da umpe ya. Ya pebennya lek bayi inde mai tau. Napukadannya to'o. Ya sudah lakon indo puha natura lopok lakon bena nawa. Lakon ganna to puha mbena, tak deng kupabai pak demui podola mesam. Ya sinta umpak danna Simon Petrus anum battai Malkus sebuah nasando to'o, ya melai talinga kananna. Ya mak kadang puan Yesus laku Petrus nawa. Patama sulai bananna pak dammu. Akau sang hake kotak laku pendudun indo kamapik disam puha napadudunnya ambeku. Ya silele nusakka puan Yesus indo sohodadu Roma sola pangulunna anato manjagana to Yahudi anana sake. Uhuna yolo dibawa puan Yesus laku olona Hanas, pasananna Kayapas tumundai sando to ilan taun neta to'o. Kayapas unto indo puhum pakilalain ganna to kasalena to Yahudi nawa. Dotan temesa tau mate dibalayan to Buddha. Watto eta to'o natuhu dua pasikolana puan Yesus, Simon Petrus anamesa pisolana. Indo solana Petrus si isania sando to'o, na suhu malaya sola puang Yesus tama pak hantian na sando to'o. Ana Petrus ia mengampela suliban di bakba. Maneme subu ni sule indo solana lako suliban umpelambi ime sabaini to manjaga bakba, umpelawan Petrus umba ke malai sola tama. Ya solam Petrus tama. Ya makada lako Petrus indo baini to manjaga bakba nawa. Tai aku kaduka pasikolan ne tindio tawa. Ya natimba Petrus nawa. Taya, eta to'o, umpupuhi wajah api na pendahai indo sana kana kato manjaga anasabua aka mesakit kaliane. Ya lek bon duka lako Petrus kedek-kedek mendahai sola indo tau. Ya ungkutanaim puan Yesus indo sando to'o diona pasikolana ana pepak guhanna. Na timbai puan Yesus nawa. Kau-kau, tak deng kubuni tulakku di olona tau Buddha. Simak pak guhuliwa ilam pak sambajangan na to Yahudi, ane lamban wa dewata. Indo ongnya sinongi to Yahudi mak mesa. Tak pidan indo siku pekadan nala kubuni-buni. Ia akan nakau ngku tanaya. Lau kak ku tanaya indo to puha hingi tulakku. Akan esan ni hitia indo puha ku pekada. Tapana na pekada puang Yesus ya to'o. Ya demi mesa to manjaga tampilin ni lindona ananawani. Akan nabahani ko mak kada susi lako sando to'o. Na timbaim puang Yesus nawa. Maka salain de tulakku tulasan nak salanna. Sapok makak tapak, akan untampilin bebe. Menisui tau Hanas umbawa puan Yesus puha dipungo lako sando to'o isanga Kayapas. Tontaliupi kedek-kedek Simon Petrus mendahe ta to'o. Ia nawan ni intau. Taya ko kaduka pasikulam nendo tau. Sapok nabahuliu nawa. Taya. Dem mesa sabuak na sando to'o, sahapun nendo to nabatta talingan na Petrus mak kada lako nawa. Tai ko hakatia indo kuita na pasola lan indo bela. Na bahoi polem Petrus nawa. Takau. Ya tap komunisi hamane. Mebengi-bengi pian na di babam puang Yesus di mebanuan na Kayapas, di babalako ungyan na gubernur. Ingan indo to Yahudi ta ia tama indo ungyan na gubernur, dan ang kusi ikalena. Akasituhu piada sanna, tak lamalan ande indo kinande, sidiande lan na lokalap pasang kemakusi ikalena. Yang tuan nama subuh mi gubernur Pilatus untuk lambi'i ananaku tanah'i nawa. Akah ya ikun tandasan indi tau. Na timba'in nawa. Indo tia ke latai atau kadake, ta'un tia laki bawang kosule. Ya no ammi Pilatus. Baba ya lao, abu hotto isi tuhu piada sama. Sapu silele na timba inawa. Tak kamala, umpas salah taulah dipatei. Susin to indian na mala sule lakun do puha na tulak lopuk puan Yesus selama kasusi kamatianna. Ya tamas sule ungan na gubernur Pilatus, anon tambai puan Yesus na kutanai nawa. Ikung ka tumahajan na to Yahudi. Ya na timba umpuan Yesus nawa. Butuh dikalemu hakan depe kutana ammu, den da katau senga umpesan ni kodio na kaleku. Na timba Pilatus nawa. Aka to Yahudi isanga. Aka solo musian tu indom baba ko sule. Sola-sola inggan na kapala sando. Aka hindu puha umpo gau. Ya na timba umpuan Yesus nawa. Kapahentang ko tak butuh lama indelino. Aka hindu kela butuh lama indelino. Lama ngewa inggan na pentuhukku. Dan na dibehak lako to kasalena to Yahudi. Sapo awanain na tak butuh lama indelino kapahentang ko. Mekuta Napoleon Pilatus lako nawa. Maka susi. To mahaja si dah ko ka. Na timba puan Yesus nawa. Iko muai to mahaja. Yan to anak disuungan me ilan indelino, akal aku pak pesangan kamalola lako hupa tau. Yai to toh hilang kamaloloam, yan tom pehingi itu laku. Ya mekuta Napoleon Pilatus lako naua. Aka isanga kamaloloam. Puhan nama kada susi Pilatus, ya mesuguna sure lama yung yanna anama kade lako inganna to Yahudi naua. Tak deng kulambi kesalahan yang ditau mui podola mesam. Sapo situ kabiasaan mua, si kulap pasangan kuak mesa tu ditahukun nilan alo kalap pasam. Dadi mua ku haka ke kulap pasangan kuak inde temahajana atau Yahudi. Sapo si kauliman di nawa. Tak, tahila dilepasam. Sapo la Barabas dilepasam. Indo Barabas to si mahampok.